الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إخواني في الدين عزني الله وإياكم, kajian kita di sore hari ini adalah sebagai rangkaian terakhir dari daurah kita kali ini. Sebagaimana telah diumumkan oleh panitia bahwa tema kedua dalam daurah kita kali ini adalah membahas jenis fitnah yang berlawanan kondisinya secara zahir dengan jenis fitnah yang pertama tadi. Kalau jenis fitnah yang pertama menampakkan upaya penggabungan, pemersatuan berbagai firqah, berbagai kelompok untuk saling bersaudara, saling mencinta, saling menolong, jangan berpisah, jangan bercerai-berai, berbagai kelompok dengan berbagai akidahnya. Yang kedua, sebaliknya, ekstrim dan berlebihan dalam memvonis dan mengecap orang lain sebagai ahlul bid'ah. Fitnah kedua ini sebenarnya sudah ada beberapa contoh fitnah lainnya yang mendahuluinya, yaitu fitnah yang dimunculkan oleh Mahmud Al-Haddad Abu Abdillah yang kemudian dikenal dengan kelompok Al-Haddadiyah. Ternyata kelompok Al-Haddadiyah ini muncul semisal dengannya dan lebih dahsyat lagi dimunculkan oleh seorang yang bernama Yahya bin Ali Al-Hajuri, yang kemudian sebagian ulama di Yaman menyebutkan fitnah Al-Hajuriyah, memberi namanya dengan fitnah Al-Hajuriyah. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi, ulama tertua, ulama ahli sunnah tertua di Yaman dalam dakwah dan ilmu, guru kebanyakan masyayikh Yaman yang ada sekarang, termasuk Yahya Al-Hajuri sendiri sebagai salah satu muridnya, mengatakan tentang fitnah ini memberi nama dengan Al-Hajawurah. Al-Hajawurah, yaitu diambil dari kata Al-Hajuri. Demikian dari zaman ke zaman muncul berbagai firqah, berbagai ta'if atau kelompok-kelompok yang menyimpang. Kalau yang di sana dikenal dengan Al-Qutbiyah atau As-Suriyah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, fitnah Yahya Al-Hajuri ini muncul kurang lebih 7 tahun yang lalu, yang kemudian dalam makna fitnah ini muncul dalam bentuk kekuatan yang mampu memecah belah salafiyin. Walaupun sebenarnya fitnah akidah dan penyimpangannya sudah muncul sejak awal-awal dia duduk di kursi Syekh Mubdil rahimahullah. Nah, lebih dari 10 tahun yang lalu, atau kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya berbicara tentang fitnah yang dimunculkan oleh Yahya bin Ali Al-Hajuri ini tidak cukup waktu dalam daurah kali ini yang antara asar hingga menjelang maghrib nanti. Tetapi saya akan menyebutkan beberapa ringkatan-ringkatan fatwa ulama dan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dijelaskan oleh ulama. Untuk tahu lebih jauh lagi, harapannya insyaallah atau semoga Allah membantu saya dan beberapa ustadzah yang lainnya untuk menerbitkan atau memunculkan penjelasan yang lebih rinci disertai dengan bukti-bukti literatur dan dalil-dalilnya. Sekarang ini kita di Ma'had Jember mencari waktu-waktu luang di tengah-tengah kesibukan ikhwan dan asatidah dalam kegiatan belajar mengajar. Berbicara tentang hajuri sudah kurang lebih 4 kali pertemuan yang terekam. Insyaallah dalam waktu tidak lama lagi bisa antum dapatkan rekamannya. Dan harapannya ke depan Allah bantu saya atau asatidah yang lainnya untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan dengan tujuan agar salafin di Indonesia mengambil pelajaran. Karena ini adalah pelajaran yang mahal sekali. Telah banyak berjatuhan korban-korban. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Yang lebih pantas tentunya berbicara dan menjelaskan tentunya para ulama Yaman. Maka dari itu saya menukil penjelasan para ulama Yaman khususnya, kemudian para ulama di Madinah atau di Mekah tentang fitnah al-hajuriyah ini. Al-Syeikh Muhammad bin Abdullah al-Imam, pengasuh pondok pesantren Darul Hadis di Ma'bar, di kota Ma'bar, Yaman, kurang lebih pada tanggal 26 Jumada al-Ula, yakni sepekan yang lalu kurang lebih, mengeluarkan sebuah fatwa dan nasihat terkait dengan fitnah hajuriyah ini yang ujung-ujungnya di akhir fatwa beliau mentahdir salafiyin dari Yahya al-Hajuri dan pengikutnya. Dalam fatwa yang kurang lebih tersimpulkan dalam 7 halaman, Al-Syeikh Muhammad al-Imam menceritakan secara ringkas proses terjadinya fitnah sejak 7 tahun yang lalu. Tentunya perlu diketahui bahwa Al-Syeikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i yang Allah takdirkan menjadi ulama besar di Yaman menebarkan tauhid dan sunnah dengan takdir dan pertolongan Allah melalui dakwah beliau dan ilmu beliau, fitnah kaum tasawuf dan komunis di Yaman Selatan hancur. Nah, banyak kaum muslimin di Yaman Selatan yang dipengaruhi oleh akidah tasawuf kembali kepada sunnah, mengerti tauhid, mengerti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Nah, terus berkembang dakwah ahli sunnah yang beliau bina di Yaman bagian selatan, Aden, di Syabwa, di Yafe, di Hadramut. Begitu juga di Yaman utara, di Sana'a, di Ma'bar, di Al-Hudaydah, di Ta'iz, di Ib, dan beberapa kota lainnya. Syekh Mubil dari waktu ke waktu membina dan menelurkan, menghasilkan murid-murid yang kemudian menjadi para masyayikh kibar di Yaman. Sebelum beliau wafat, beliau berwasiat kepada ahli sunnah terkhusus di negeri Yaman dalam hal ini dengan beberapa bentuk wasiat. Yang pertama, agar ahli sunnah di Yaman benar-benar serius dalam bertalabul ilmi. Beliau juga menasihatkan agar mereka bersikap jujur kepada Allah dan ikhlas dalam beramal dan berdakwah. Kemudian wasiat berikutnya beliau mengatakan, jika menimpa kepada ahli sunnah sebuah problem besar. Hendaknya mereka ahli sunnah ini mengembalikan berbagai urusannya kepada ulama-ulama yang beliau tunjuk. Sebelum itu beliau menghimbau agar ahli sunnah melakukan ijtima ketika ada problem besar terkait dengan dakwah di Yaman. Beliau menasihatkan agar dilakukan ijtima. Sekali lagi, bahwa upaya mengatasi berbagai problem melalui ijtima, pertemuan-pertemuan masyayikh, itu adalah wasiat dari Syekh Nabil. Kemudian beliau sebutkan nama-nama para ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi. Beliau sebutkan sebagai pada urutan pertama. Ya, karena memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di samping secara umur yang tertua, juga secara ilmu yang paling senior. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Imam dalam salah satu ceramahnya yang kemudian ditranskrip dalam bentuk tulisan, beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau sudah menjadi alim, menjadi ulama sebelum saya sendiri memulai thalabul ilmi. Nah, barakallahu fikum. Maka Syekh Muhammad bin Imam memanggil beliau dan menyebut Syekh Al-Wusabi ini dengan sebutan Al-Walid, ayahanda, ayah kita. Beliau itu lebih senior dari saya baik dari sisi umur dan juga ilmu. Begitu ya ikhwan, akhlak ulama yang penting untuk kita teladani. Satu dengan yang lainnya menghargai, menyebut kebaikan yang satunya. Demikian sebagai bentuk tarbiyah buat ahli sunnah. Buat kita semuanya ahli sunnah di Indonesia, ikhwan dan asatizah, demikian semestinya. Ya'rif fadl al-akhar, mengetahui keutamaan dan kelebihan saudaranya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, kemudian disebutkan nama-nama yang lainnya termasuk Syekh al-Imam sendiri, Al-Syeikh Muhammad Al-Sawmali, Al-Syeikh Abdul Aziz Al-Burai, dan beberapa yang lainnya disebutkan. Agar melakukan ijtima' untuk menyelesaikan berbagai problem tersebut. Maka Syekh Imam melanjutkan bahwa para masyayikh sepeninggal Syekh Muqbil benar-benar menjalankan nasihat dan wasiat beliau. Wasiat itu benar-benar diletakkan di hadapan mata mereka, dihormati. Hingga kata beliau, muncullah fitnah di negeri Yaman yang kurang lebih munculnya sejak 7 tahun yang lalu, yaitu fitnah. Beliau gambarkan permulaan fitnah ini. Antara Yahya Al-Hajuri dengan Syekh Abdurrahman Al-Adani. Yahya Al-Hajuri memvonis Syekh Abdurrahman sebagai hizbi. Kenapa? Apa sebabnya? Yaitu ketika terjadi pendaftaran murid-murid yang berminat untuk tinggal di pondok yang akan didirikan di kota Aden atau di daerah Aden, di wilayah Aden. Syekh Abdurrahman tentunya beliau orang Aden. Setelah sekian tahun di Ma'had Syekh Muqbil, mungkin lebih dari 15 tahun atau lebih dari 20 tahun mungkin. Kurang lebih 15 tahun di pondok Syekh Muqbil, beliau tentunya sudah saatnya untuk kembali ke kampung. Dan Aden itu kota besar. Kalau di Indonesia ini ya mirip katakan kayak Surabaya lah. Kota nomor 2 di Yaman setelah Son'a. Untuk mendirikan pondok pesantren di kota tentunya berat. Mahal harga tanah, sempit dan yang lainnya. Kurang mendukung untuk pendidikan. Maka akhirnya mereka membebaskan tanah yang sangat luas, puluhan hektar, yang kemudian salafiyin berebut ingin tinggal di sana, memesan kaplingan. Secara otomatis gak mungkin ditampung semua, maka didaftar siapa yang ingin untuk tinggal di sana. Daftar puluhan-puluhan terus. Dan nampaknya kondisi ini membuat Yahya al-Hajuri marah. Berjalan proses terus sampai akhirnya, yaitu tadi, muncul vonis bahwa Syekh Abdurrahman adalah hizbi. Kita enggak tahu kenapa ini kok muncul vonis hizbi. Vonis ini vonis yang memiliki posisi dalam syariat yang harus didirikan di atas dalil. Enggak boleh kita hizbi. Kenapa hizbi? Pokoknya hizbi. Kenapa hizbi? Dia bikin kekacauan di ma'had kita. Loh, bikin kekacauan di ma'had itu apakah dalil seorang kemudian dikatakan hizbi? Panjang cerita, sampai akhirnya masyayikh Yaman peduli dengan problem ini. Ingat wasiat guru mereka, Syekh Mukbil, yaitu apabila terjadi problem, hendaknya para ulama berkumpul, istima, namanya berkumpul itu, pertemuan itu namanya istima. Berkumpulan mereka, akhirnya Syekh menceritakan bahwa terjadilah pertemuan di Damaj. Pertemuan masyayikh di Damaj. Datang ini masyayikh di Damaj. Masya Allah. Orang-orang tua ini. Ya. Syekh Al-Usabi, Syekh Al-Imam, dan yang lainnya. Mereka, barakallahu fikum, datang ke Damaj untuk mendamaikan ini tadi. Akhirnya para masyayikh punya kesimpulan setelah rapat tentunya, panjang lebar, meminta kepada Syekh Abdurrahman untuk menghentikan proses pendaftaran itu. Syekh Abdurrahman yang memang dikenal sabar, tawadhu, ustaz-ustaz kita yang sudah ke Yaman tahu, menyaksikan itu secara langsung. Menerima nasihat masyayikh dia. Dihentikanlah pendaftaran itu menurut keterangan Syekh Imam dalam fatwanya yang terakhir ini. Syekh Abdurrahman mendengarkan nasihat dan menjalankan permintaan masyayikh. Di sisi lain, masyayikh meminta kepada Yahya al-Hajuri untuk mencabut kembali vonis-vonisnya, celaan-celaannya kepada Syekh Abdurrahman. Karena ternyata murid-muridnya juga ikut-ikutan. Akhirnya bongkar-bongkaran aib. Yang mayoritasnya dusta. Antum bisa gambarkan bagaimana kondisi pondok seperti itu. Nah, maka Syekh Lima meminta untuk masyayikh meminta kepada Al-Hajuri untuk mencabut ucapan-ucapan dan ponis-ponisnya, celaannya kepada Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman menerima nasihat, mengikuti permintaan masyayikh. Kata Syekh Lima, sementara ini Yahya Al-Hajuri tidak mau mencabut ucapan-ucapannya itu. Dengan berbagai alasan yang dipaksakan dan dibuat-buat, tidak mengerti mahalnya ukhuwah, mahalnya para murid yang datang belajar ke sana, jauh-jauh datang sibuk dengan hizbi, hizbi, hizbi, hizbi. Satu pondok. Akhirnya masyayikh pun tidak putus asa. Sejak munculnya fitnah ini 7 tahun yang lalu, tidak putus asa masyayikh mencoba dan mencoba lagi. Sampai akhirnya diadakan ijtima' lagi yang kedua atau yang berikutnya. Entah yang keberapa, tapi yang berikutnya yang disebutkan di sini. Kali ini ijtima' tersebut terjadi di kota atau di Pondok Ma'bar. Di Pondok Ma'bar. Diundang Syekh Abdurrahman ke Pondok Ma'bar dan memenuhi panggilan para masyayikh ke acara ijtima' tersebut. Datang. Namun sangat disayangkan Hajuri tidak datang. Nah, berita yang sampai kepada saya mengutus seorang muridnya. Pemandangan yang kurang indah. Yang memanggil ini termasuk ayah-ayahnya dalam ilmu. yang mengundang ini. Semua meninggalkan pondoknya, kesibukannya, datang ke situ. Masing-masing masa itu sibuk. Ada murid dan ada pondok, ada dakwah. Gitulah. Bukan Yahya Al-Hajuri sendiri yang sibuk. Semua itu sibuk. Secara umur rata-rata atau hampir semuanya di atas Al-Hajuri. Yang secara syar'i mencariatkan kepada kita Islam ini untuk menghormati orang yang lebih tua. Itu kalau toh tua secara umur. Nah, kalau lebih tua dari si ilmu dan senioritas. Yang sebagiannya adalah guru dia. Sudah berjalanlah istimewa itu. Yang penting Hajuri sudah setuju terhadap istimewa tersebut. Syekh Abdurrahman datang. Dan masyayikh ingin mencoba mendudukkan permasalahan itu terhadap yang dituduhkan kepada beliau. Fitnah hizbiyah ini tadi. Sampai pada kesimpulan bahwa memang enggak ada bukti-bukti kehizbian Syekh Abdurrahman. Akhirnya ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, hasil pertemuan ma'bar itu, hasilnya kesimpulannya ditulis oleh masyayikh, kemudian dibaca bersama dan dibacakan, kata Syekh Imam, via telepon secara langsung kepada Yahya Al-Hajuri. Masya Allah. Nah, masyayikh guru-guru ini tadi ya istimewa membacakan hasil itu kepada si murid ini. Ini loh hasilnya gini. Nah, disampaikan, dibacakan. Nah. Sudah, Syekh Imam menyatakan waqara'uhu, yakni dibaca hasil istimewa itu kepada Yahya Al-Hajuri Abrul Hatif melalui telepon. Wa wafaqa ala inzalil bayan, dan Hajuri sepakat untuk menyebarluaskan hasil kesepakatan mana? Ma'bar itu tadi. Istimak masyayikh di ma'bar. Tiba-tiba ketika hasil istimak ma'bar sudah disebarkan, termasuk melalui internet pada waktu itu, masyayikh dikejutkan dengan adanya penelponan Yahya Al-Hajuri yang kemudian menyatakan saya tidak sepakat terhadap hasil istimak di ma'bar itu. Ya. Barakallahu fikum. Dan mengatakan sampai Abdurrahman Al-Adani datang ke Damat minta maaf. Subhanallah. Syekh Abdurrahman diminta menghentikan pendaftaran untuk pondoknya. Ya. Untuk mendaftar kaplingannya dulu. Kan gak bisa sembarangan itu. Dihentikan sudah. Sampai ada beberapa orang dari Indonesia ingin mendaftar kepada Syekh sana, ingin beli kaplingan supaya membawa keluarganya ke sana, oleh Syekh enggak diterima. Waktu daurah di sini tahun 2007. Fitnah ini terjadinya di 2006. 2007 Syekh Abdurrahman datang, beberapa ustaz dan beberapa ikhwan meminta kepada Syekh untuk bisa tinggal di sana mendaftar. Syekh bilang jangan. Enggak. Enggak boleh. Kenapa? Karena memegang teguh permintaan permohonan para masyayikh untuk menghentikan ini. Ikhwani fiddin, Yahya Al-Hajuri menuntut saya tidak setuju terhadap hasil itu sampai Abdurrahman Al-Adani datang ke Damaskus minta maaf. Kalau minta maaf selesai hizbiyah. Jadi ponis hizbiyah itu tadi selesai dengan minta maafnya Syekh Abdurrahman. Sampai keluarlah kaset Muhadharah Al-Hajuri yang berjudul Mutalabat Abdurrahman bin Al-Jidar, tuntutan kepada Abdurrahman Al-Adani untuk minta maaf. Ya akhi, ini suatu bentuk dakwah dan manhaj baru ini. Syekh Mubil, guru bukan teman loh. Kalau Syekh Abdurrahman itu teman, ya. Satu leting katakan. Syekh Mubil dihinakan oleh murid-muridnya yang menjadi hizbiyin. Abdul Majid Ar-Raimi, Muhammad Al-Mahdi, bahkan oleh menantunya yaitu Muhammad Al-Baydani, menantu Syekh menikahi putrinya menjadi hizbi pengikut paham sururi itu kan. Menghina Syekh Mubil dalam tulisan, dalam ceramah. Syekh enggak pernah menuntut mereka minta maaf. Ini murid-murid dan menantu. Syekh hanya menyatakan tinggalkan hizbiyah. Selesai. Tinggalkan pemikiran menyimpang itu. Bid'ah-bid'ah menyimpang itu. Selesai. Enggak pernah dalam sejarah Syekh mobil. Enggak boleh sampai mereka minta maaf. Enggak ada. Padahal betul-betul masalah manhaj. Barakallahu fikum. Ini salah satu bentuk aneh keanehan yang dimunculkan oleh Al-Hajuri. Sistem dan manhaj baru yang belum dikenal di masa Syekh Mubil ketika beliau membina murid-muridnya di Dammaj. Begitu Syekh Al-Imam menjelaskan bahwa Al-Hajuri tidak setuju kepada hasil istimak ma'bar yang tadi menyatakan ya setuju. Sampai Abdurrahman Al-Adani datang meminta maaf. Nah. Syekh, para masyayikh masih merayu. Iya sudah, kata Syekh masyayikh. Gimana ini? Ini penjelasan atau hasil kesepakatan istimak masyayikh di ma'bar sudah tersebar. Dan insya Allah Syekh Abdurrahman datang. Enggak, pokoknya. Saya enggak setuju. Pokoknya harus minta maaf. Masyayikh merayu. Subhanallah, seperti merayu anak kecil. Yang tidak mengerti tentang kepentingan dakwah. Yang tidak mengerti tentang butuhnya salafiyin terhadap ilmu dan dakwah. Persatuan. Begitu Syekh Al-Imam menyatakan. Faqal al-masyayikh. Masyayikh berkata. Qad nazal. Al-bayan qad nazal. Penjelasan tentang hasil istimak ma'bar sudah tersebar. Wa maji Syekh Abdurrahman sayakun fil mustaqbal. Kedatangan Syekh Abdurrahman ke Dammaj insyaAllah akan terwujud. Bismillah. Tapi Yahya Al-Hajuri tidak mau kecuali tetap tidak setuju terhadap hasil kesepakatan pertemuan ma'bar. Kemudian Syekh melanjutkan. Wa ba'da muddatin dahabna lil hajj. Berjalan waktu. Kami pergi berhaji. Antara lain, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk Yahya Al-Hajuri juga berangkat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Al-Zamari, yaitu Abdullah bin Uthman Al-Zamari, Syekh Al-Bura'i, Abdul Aziz Al-Bura'i, dan Muhammad Al-Sawmali, serta Syekh Al-Imam sendiri. Berangkat berhaji. Sementara Syekh Abdurrahman pada tahun itu belum berkesempatan untuk berhaji. Jadi, siapa yang berangkat? Syekh Al-Wusabi, Syekh Al-Imam, Syekh Al-Bura'i, Syekh Al-Zamari, termasuk Al-Hajuri sendiri. Berangkat. Pada tahun itu mereka akhirnya bertemu, berjumpa di depan Syekh Rabi. Qala fatawa'adna ala an naltaqiya jami'an inda walidina Syekh Rabi hafizahullah. Faltaqayna indahu. Maka kami berjanji untuk sepakat ketemu di depan Syekh Rabi. Ini orang tua semuanya ini. Kumpul. Berarti kalau kumpul kan ada kesempatan untuk menyampaikan hujah kan. Enggak ada alasan kemudian Syekh Rabi enggak tahu tentang hakikat yang terjadi. Dan dia punya kesempatan, wahai hajuri, sampaikan kepada Syekh. Enggak ada alasan Anda mengatakan, oh Syekh Rabi enggak ngerti, Syekh Rabi ditipu oleh fulan dan fulan. Enggak. Kumpul. Dalam, kemudian Syekh menceritakan, sepulang dari pertemuan itu tadi, atau dalam pertemuan itu Syekh Rabi mewasiatkan kepada masyayikh yang datang tadi, masyayikh Yaman, sepulang mereka dari Tanah Suci, ke Yaman segera mengadakan pertemuan lagi. Subhanallah. Maka dan meminta kepada Yahya Al-Hajuri, ini permintaan Syekh, untuk menghentikan celaannya, pembicaranya kepada Syekh Abdurrahman, dan meminta Syekh Abdurrahman untuk melarang dan tidak setuju terhadap orang-orang yang berbicara tentang Dammaj. Syekh Abdurrahman mengeluarkan tulisan. Subhanallah, tanazul lagi, mengalah lagi, mengeluarkan tulisan menyatakan bahwa dia tidak rela orang-orang yang mencela Dammaj. Syekh Abdurrahman melakukan itu, masyayikh juga memenuhi wasiat Syekh Rabi melakukan istimak. Kita lihat bagaimana Yahya Al-Hajuri di depan Syekh Rabi menampakkan setuju sebagaimana disimpulkan oleh masyayikh. Kumpullah bertemu para masyayikh di kota Al-Hudaidah di pondok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi. Kumpul, keluarlah surat kesepakatan itu, dan kita pun dapat waktu itu, kita punya sampai hari ini. Disebutkan di sana bahwa kita berkumpul di hadapan Syekh Rabi, disebutkan bulan-bulan yang kumpul. Di sana Syekh Rabi menjelaskan bahwa pada intinya tidak ada hizbiyah. Nah, Syekh Abdul Rahman termasuk ulama afadhil. Nah, bukan hizbi. Dan diminta kepada Yahya Al-Hajuri untuk menghentikan pembicaraan, dan Masyaikh menyebutkan dan Yahya Al-Hajuri sepakat. Begitu difahami oleh Masyaikh. Kemudian keluarlah tulisan tersebut. Ternyata Syekh Abdurrahman, Syekh Lima menceritakan, tiba-tiba Yahya Al-Hajuri menentang hasil pertemuan tersebut. Nah, Hajuri menentang hasil kesepakatan di kota Al-Hudaidah. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Akhirnya setelah peristiwa itu fitnah semakin besar. Di Indonesia pun merasakan getahnya. Di Indonesia ini getahnya saja. Yang di Indonesia, yang antum sudah ketahui itu, ya, itu hanya getah fitnah yang terjadi di Yaman. Maka muncullah setelah itu fatwa ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengeluarkan fatwa tentang Hajuri. Syekh Ubaidul Jabiri juga demikian. Hajuri juga mencela Syekh Ubaid, mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan berbagai celaan. Dalam kesempatan ini, saya ingin mencoba menyebutkan beberapa celaan Hajuri kepada ulama pada masa fitnah ini tadi. Bagaimana sikap dia, cara menghadapi fitnah seperti ini yang dimunculkan oleh dia sendiri. Di antara yang diucapkan oleh Hajuri, sebagaimana terekam dalam kaset yang berjudul Nasihatul Ahbab, judulnya indah sekali. Nah, nasihat untuk kawan-kawan yang tersayang. Apa kata dia? Al-lajna tukawwinuna anfusakum lajnatan alaina matakan. Kalian membentuk lajna, yakni lajna untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, mana dulu ini? Enggak ada dulunya seperti ini. Antum al-an amiltum muhdatsan fi hadza. Kalian wahai para ulama telah memunculkan amalan yang muhdats. Tahu muhdats? Kullu muhdatsatin apa? Bid'ah. Yakni amalan bid'ah. Barakallahu fikum. Terus mencaci ijtima'ah, pertemuan-pertemuan dalam setiap permasalahan. Ini muhdats yang kalian munculkan. Padahal ini wasiatnya siapa tadi? Syekh Muqbil sebelum wafatnya. Syekh Rabi juga mewasiatkan. Subhanallah. Hajuri menilainya itu sebagai bid'ah. Masya Allah, Anda belum pernah tahu, kita belum pernah tahu ulama kibar memvonis pertemuan-pertemuan ahli sunnah atau ulama ahli sunnah sebagai amalan bid'ah. Barakallahu fikum. Ini bentuk nyeleneh yang berikutnya. Mudah memvonis bid'ah. Barakallahu fikum. Walaupun terhadap masyayikh, guru-gurunya sendiri. Dengan bahasa seperti itu, kalian telah memunculkan amalan yang muhdats. Nah, ijtima'. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Ketika Al-Hajuri mendapati, merasakan bahwa masyayikh di Yaman tidak sepakat, tidak setuju dengan cara-cara dia terhadap Syekh Abdul Rahman, mulai dia menggunakan cara-cara teror kepada masyayikh. Nah, di atas kursinya di hadapan ribuan murid. Warisan Syekh Mukbil, warisan baik yang memang warisan sejak dulu atau orang-orang yang mengenal Dammaj, memang Dammaj ini menjadi harum namanya, terkenal, masyhur. Ba'dallah Azza wa Jal, kemudian karena Syekh Mukbil rahimahullah. Kita gak pernah di Indonesia kenal nama Yahya Al-Hajui itu, gak kenal dulu. Ketika, kecuali ketika dia duduk di kursi Syekh Mukbil. Antum apa pernah dengar nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi? Atau nama Syekh Al-Imam? Lebih dulu nama Yahya Al-Hajuri yang antum dengar kan? Kenapa? Itulah salah satu barokah yang Allah letakkan pada Ma'had Dammaj dan kursi Syekh Mukbil, yang setiap waktu beliau mendidik murid-muridnya dengan beragam disiplin ilmu. Hajuri pun mendapatkan itu, kesempatan tersohor, masyhur melalui kesempatan duduk di atas kursi Syekh Mukbil di Pondok Dammaj. Padahal di Yaman itu banyak masyayikh. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Di antara yang diucapkan oleh Hajuri dalam mengancam para ulama, dia mengatakan, "Lastu mutahayyiban li ahad." Saya enggak pernah gentar kepada seorang pun, siapapun dia. Dalam kesempatan berikutnya menyatakan, walasna natahayyabu min ahad wallahi walau dhakhm. Kami tidak pernah gentar kepada siapapun walaupun dia orang besar. Ini isyarat-isyarat ini. Nah, orang-orang yang ukala pada waktu itu paham ini maksudnya ini. Karena sudah ada indikator-indikator. Nah, masyaikh enggak setuju. Berjalan fitnah terus. Akhirnya gurunya sendiri termasuk yang dicela. Dia mengatakan dalam ucapan yang terekam dari kaset yang berjudul As'ilah Ashab Al-Khaifah, pertanyaan dari daerah yang disebut dengan Al-Khaifah. Di tengah-tengah ceramahnya itu dia menyatakan, wallahi ma uridu an u'ina alaihi syaitan, ya'ni Syekh Husain, wala khaufan minhu wala min jami'il masyayikh syarqan au gharba. Demi Allah, ana enggak ingin membantu syaitan, yakni maksudnya terhadap Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Husain, dan sama sekali demi Allah saya tidak pernah takut kepada Syekh Muhammad Al-Husain, wala juga saya takut kepada seluruh masyayikh yang ada di timur maupun yang di barat. Ini di hadapan ribuan murid. Murid-murid dididik dengan seperti ini. Kira-kira bagaimana harga diri para masyayikh di hadapan murid-murid ini? Nah, tidak cukup sampai di situ. Masih dalam kaset yang tadi, Nasihatul Ahbab. Indah namanya, tapi isinya caci maki, kedustaan, mencela guru-gurunya sendiri. Apa kata dia? Wallahi, lau a'lamu ahadan anna wahidan waqafa syarifan li lauhina karamatahu kainan manka. Lauhina karamatahu wa afdahu. Au waqafa malzamatan li. Hadha hasiluh. Fa'innahu ma fi ahad wazir a'lam alaiya aslan. Masya Allah. Mestinya kan berbicara dengan sopan, dengan ilmiah, dalil. Demi Allah, kalau aku tahu ada seorang pun yang berani menghentikan penyebaran kaset-kasetku, ceramah-ceramahnya, demi Allah aku akan hinakan kehormatan dia, siapapun dia. Oh, yang aku tahu dia melarang penyebaran artikel-artikel tulisan-tulisanku. Yani maksudnya artikel-artikel yang beredar di Dammaj yang ditulis oleh murid-muridnya di dalam mencemooh Syekh Abdurrahman Al-Adani, memfitnah ulama dan yang lainnya. Nah, ana akan hinakan dia dan ana bongkar aibnya. Begini pembicaraan seorang ustaz apalagi ulama di hadapan ribuan murid yang diamanahi untuk dididik dengan didikan akhlak yang mulia. Enggak pernah kita dengar dari Syekh Mubdil, dari Syekh Rabi, dari Syekh Barakallahu Fikum, Ubaid al-Jadri, masyayikh yang lainnya, ucapan-ucapan seperti ini. Nah, yang ada itu ucapan sopan, penghormatan, ketawabuan, ketenangan, tidak terburu-buru, saling menghargai kelebihan lainnya. Itu yang kita tahu pembicaraan di antar masyayikh atau dalam ceramah-ceramah mereka-mereka, para ulama. Barakallahu fikum. Ini kapan diucapkan oleh hajuri? Ketika itu tadi. Syekh Imam menasihatkan murid-muridnya, belajar, belajar, belajar. Jangan ada yang menyibukkan diri membaca artikel-artikel seputar fitnah. Ana enggak suka di pondok saya ini beredar artikel-artikel seputar fitnah. Enggak ada, semua ahli sunnah, semua ahli sunnah. Dulu, awal-awal. Begitu juga Syekh Al-Burai. Begitu juga Syekh Al-Zamari. Nah, sampai pada tingkatan Syekh Rabi pun ternukilkan dari beliau. Jangan disebarkan malzama-malzama itu. Jangan dibaca. Sibuklah kalian dengan ilmu. Hajuri enggak terima. Kenapa? Karena memang artikel-artikel itu isinya na'udzubillah, kata-kata yang kotor, yang gak pantas seorang muslim awam berbicara tentangnya di rumah atau di kampungnya, apalagi berbicara di masjid Allah, apalagi berbicara di hadapan para talabatul ilm al-muhtaramin yang terhormat di kursi Syekh Mubil rahimahullahu ta'ala. Ucapan-ucapan kotor terucap dan ditiru oleh murid-muridnya. Mengatakan tentang Syekh Ubaid, hadza Ubaid a'mal basar wal basira, buta mata dan buta hati. Kebetulan Syekh Ubaid memang Allah takdirkan buta penglihatannya, buta mata dan buta hati. Hadza Ubaid aduwus sunnah, musuhnya sunnah. Dan beberapa ucapan lain yang saya malu untuk berbicara di hadapan antum. Malu untuk menyebutkannya di hadapan antum, apalagi di masjid. Semoga bisa tertuangkan dalam tulisan nanti. Ya. Sampai Syekh Rabi dalam salah satu suratnya lebih dari 8 tahun yang lalu, atau mungkin 9 tahun yang lalu sudah surat itu kurang lebih. Surat nasihat Syekh Rabi, dan saya punya suratnya itu, kepada Yahya Al-Hajuri tentang beberapa permasalahan. Waktu itu memang sudah ada keributan-keributan. Dan sudah mulai nampak didengar oleh masyayikh tentang akhlak Yahya Al-Hajuri. Maka Syekh Rabi menulis surat nasihat tertutup. Masya Allah. Tertutup lagi. Enggak kemudian direkam, sampaikan. Nah, sebarkan. Enggak. Nasihat dengan panggilan terhormat. Salah satu permasalahannya permasalahan akidah, yang nanti kita akan tahu fatwa ulama tentangnya insyaallah. Yang kedua masalah akhlak. Dia sedang berseteru dengan seorang yang namanya Soleh Al-Bakri. Ini juga orang bermasalah di Yaman sana. Soleh Al-Bakri ini mengkritisi Yahya Al-Hajuri dalam beberapa poin. Ada poin akidah, diantaranya poin akhlak. Di poin akhlak ini Al-Hajuri di hadapan murid-muridnya yang belajar cari ilmu berbicara tentang salah satu kaidah fikih yang diletakkan, disimpulkan oleh salah satu imam ahli sunnah, yaitu al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-imam Syafi'i salah satu ulama terdahulu yang sangat memiliki kemampuan dalam meletakkan kaidah-kaidah fikih atau usul fikih dalam karyanya Ar-Risalah atau Al-Umm. Di antara kaidah fikih yang disebut oleh Imam Syafi'i adalah tarkul istifal fima warada fihi al-ihtimal yanzilu manzilatal umum fil maqal. Ini kaidah disimpulkan oleh beliau dari hadis-hadis Nabi, peristiwa sejarah yang terjadi di masa Rasul. Kaidah ini saya kasih contoh saja. misalnya tentang orang yang peristiwa seorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, datang kepada Rasul, ya Rasulullah, halaktu, aku binasa wahai Rasulullah. Loh kenapa? Kalau waqa'tu fi imra'ati fi nahar Ramadan, aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan, apa yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah langsung menjawab, mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Enggak mampu. Mampukah kamu memberi makan 60 orang miskin? Enggak mampu ya Rasulullah. Mampukah? Enggak mampu ya Rasul. Tidak ditanya oleh Nabi pada waktu itu. Yang dibahas oleh para ulama diantaranya tentang permasalahan ini, apakah si istri juga terkena kafarah? Kewajiban kafarah si istri tadi? Sebagian ulama menyatakan, ya, kena kafarah. Sebagiannya menyatakan, tidak. Nah, yang mengatakan kena kafarah, istri juga diwajibkan membayar kafarah sama seperti suaminya, puasa 2 bulan berturut-turut atau yang berikutnya dan berikutnya. Kenapa hujannya diantaranya? Karena Rasulullah enggak bertanya pada waktu itu. Enggak meminta rincian, istri kamu rela atau tidak pada waktu itu? Atau dia terpaksa karena kamu paksa? Enggak tanya Nabi, langsung Rasulullah menjawab bentuk kafarah yang harus ditunaikan itu apa? Maka kata ulama, kesimpulannya istri juga kena. Ini maksud kaidah Imam Syafi'i tadi, bahwa kalau ada dalil yang tidak meminta rincian, tidak menyebutkan rincian, berarti dalil itu bersifat umum mengenai pria, wanita, tua, muda dan yang lainnya, sesuai dengan permasalahan masing-masing. Ini bersifat umum. Rupanya Al-Hajuri tidak setuju dengan kaidah ini, kaidah Imam Syafi'i. Saya ingin menyebutkan ucapan Al-Hajuri, tapi jangan paksa saya menyebutkan yang lain ya. Hikayatan anhu, dia mengatakan, waliyadu billah, hadil kaidah bulu alaiha, kencingi saja kaidah ini wahai akhwat. Kaidah ilmiah. Syekh Rabi menasihati kepada Hajuri, poin yang dikritikkan oleh Shalal Bakri adalah bukan tentang kaidah itu, katanya. Kalau tentang kaidahnya, ulama sendiri ada yang berpegang dengan kaidah Imam Syafi'i tadi, termasuk Imam Tsunani, coba lihat di Subulus Salam. Nah, dan beberapa ulama lainnya, memang ilmiah, normal saja. Tapi kata Syekh, yang dikritikkan oleh Shalal Bakri terhadap kamu itu adalah kata-kata yang kamu ucapkan dan saya tidak mampu menyebutkannya dalam surat ini. Surat ini tertutup dari seorang ayah. Tertutup lagi, bukan di masjid. Dijaga aib dia oleh Syekh. Ini sudah kurang lebih mungkin 9 tahun yang lalu. Kurang persis, saya ada tanggalnya dan tahunnya, cuma saya lupa sekarang. Tapi kurang lebih 9 tahun yang lalu. Sebelum fitnah yang ditimpakan kepada Syekh Abdurrahman. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, pantaskah sebuah kaidah ilmiah yang dirumuskan oleh seorang imam besar, imam ahli sunnah, Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, diucapkan dengan ucapan itu? Antum ya akhi, akhi Yahya al-Hajuri, kalau enggak setuju ya bantahlah dengan ilmiah. Wahai tullaku, ini kaidah yang telah diletakkan oleh seorang imam besar. Demi Allah, keilmuan kita tidak sampai separuh atau lebih dari separuh keilmuan beliau. Seorang yang luar biasa jasanya terhadap sunnah meletakkan kaidah ini. Namun sebatas yang saya ketahui, wallahu a'lam. Begitu mestinya. Ya. Beradab kepada ulama dan mengajarkan adab kepada siapa? Murid-muridnya. Mereka akan pulang nanti ke negeri masing-masing, akan jadi dai, jadi ustaz. Yang saya ketahui begini, begini, begini. Karena Allah mengatakan begini, Allah Rasulullah mengatakan begini. Itu ilmiah. Lebih bagus lagi menyebutkan siapa yang mendahului dia enggak setuju terhadap kaidah itu, sebagai bentuk kok penghormatan kepada ulama, adab terhadap ulama, dan mengajarkan adab kepada murid-murid. Nah, ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum, Hajuri demikian mengancam para ulama dengan ancaman-ancaman. Tidak cukup waktu untuk saya menukilkan satu persatu pernyataan Al-Hajuri Kemudian fitnah ini terus berkembang ya ikhwan. Satu persatu ulama dijatuhkan. Gurunya sendiri dihina. Ya Syekh Muhammad, gurunya ini, aku sudah tahu kelemahan kamu dalam bidang ilmu. Kamu itu lemah. Muhadharah yang terulang-ulang saja materinya. Masya Allah, Masya Allah. Di hadapan murid-murid. Ya kalau seandainya pakai surat aja gak sopan. Pakai surat sebenarnya. Ya Syekhi, wahai guruku, wahai walidi ayahku, ayahanda. Dalam permasalahan ini aku berbeda pendapat dengan yang kamu sebut, engkau sebutkan. Karena ada fatwa dari ulama begini. Kalau aku salah tolong dibimbing. Kan demikian mestinya. Pakai surat atau telepon. Nah, tapi tidak demikian hajuri. Di hadapan banyak orang. Ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum. Syekh Abdullah Mar'i termasuk yang dituduh sebagai hizbi. Tahu prosesinya. Disebutkan oleh hajuri sendiri. Diceritakan ini. Dan ini terekam. Bukan cerita-cerita dari katanya ke katanya. Terekam. Yang saya sampaikan ini terekam. Ada rekamannya. Bicara di hadapan muridnya dalam pelajaran ba'dal asr. Selesai sholat asar. Biasanya kalau di masa Syekh Mubil pelajaran Sahih Bukhari. Enggak tahu terakhir ini. Siapa yang pernah didamai? Ustaz Fauzan. Badal apa dari Allah? Bukhari itu. Nah, naik ke kursi cerita. Ya ikhwan, ana tadi, yakni sebelum asar siang, setelah duhur, setelah makan siang, saya mencari-cari teleponnya Abdullah Mar'i. Di dalam catatan saya enggak ketemu-ketemu. Saya memang sudah melihat bahwa Abdullah Mar'i ini sudah mulai berjalan di atas sistemnya hizbiyah. Ya. Saya akhirnya mencoba menelpon Syekh Salim Bamuhris yang pernah datang ke sini tahun 2005. Sudah tua juga. Akhirnya saya telpon Syekh Salim Bamuhris dan saya sampaikan beberapa catatan-catatan saya tentang Abdullah Mar'i. Ya. Untuk disampaikan kepadanya. Subhanallah. Dia kan mestinya nunggu dulu. Tunggu Syekh Salim menyampaikan ke Syekh Abdullah apa itu catatan-catatannya, kritikannya sebagai nasihat. Ini antara waktu selesai makan siang hingga menjelang asar, cari-cari nomor telepon Syekh Abdullah enggak ketemu-ketemu. Telepon Syekh Salim akhirnya ba'da sholatul asr dalam dars Bukhari bicara di hadapan murid-murid. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Istijjal. Sikap terburu-buru. Tidak ada kasih sayang terhadap pihak yang mau dinasihati. Dan tidak ada kasih sayang terhadap murid-muridnya. Dididik dengan pendidikan seperti ini. Mestinya diam. Syekh Rabi bicara dengan surat ya akhi dikirim kepada anda. Masyayikh itu telpon ke antum. Kalau ada hal yang perlu disampaikan. Masa antum tidak bisa mengambil pelajaran adab dari masyayikh? Syekh Mubil juga demikian. Ketika anda mentahdir seseorang menunggu waktu yang lama. Laporan dari ikhwan. Ini syekh bukti-buktinya. Ini syekh rekamannya. Bahkan yang melapor-melapor itu diajak diskusi sama syekh. Kok tahu antum? Gimana? Gimana tuh memahami ini? Oh enggak begitu. Mestinya begini. Dimentahkan dulu oleh syekh. Untuk mengajari, mendidik muridnya ini agar tenang, tidak terburu-buru. Tidak ambisi. Memahami pembicaraan orang dengan porsinya. Padahal saya paham. Ini memang ucapan saya berbahaya. Tapi mendidik. Nah, untuk ta'ani. Berbeda jauh 180 derajat al-hajuri. Sebelum asar cari nomor telepon gak dapat-dapat. Mestinya kan cari. Minta lagi nomor teleponnya. Minta kepada ikhwan. Ini kehormatan seorang syekh. Yang mendidik sebuah pondok pesantren. Salah satu da'i, masyayikh, ahli sunnah di Yaman. Tiba-tiba ba'da sholatul asr bicara di hadapan murid-murid. Enggak lama setelah itu keluar kaset rekaman Abdullah Mar'i ala khattil hizbiyah. Rekaman tahdir langsung. Abdullah Mar'i berada di atas jalan hizbiyah. Masya Allah. hancur, benar-benar hancur. Dakwah kalau cara yang dipakai adalah caranya Al-Hajuri. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Imam menceritakan berbagai upaya yang dilakukan oleh masyaikh. Terus masyaikh Yaman menenangkan keadaan walaupun korban telah berjatuhan. Jangan tanya di Indonesia, antum sudah tahu kan sejak 3-4 tahun yang lalu, ya. Buku-buku atau artikel-artikel disebarkan melalui internet, dibaca oleh beragam manusia, beragam orang. Artikel-artikel disebarkan sampai Hizbiyin pun memanfaatkan itu. Hizbiyin, Turafiyin, Sururiyin memanfaatkan artikel-artikel yang disebarkan oleh murid-murid dan pengikut Hajuri yang ada di Indonesia ini, disebarkan dalam beberapa daurah mereka. Gitu. Abdurrahman Al-Adani Hizbi, Luqman Ba'abu Hizbi, Fulan Hizbi, Fulan Hizbi, Fulan. Bahkan Turafiyin tadi, Sururiyin itu tidak cukup disebarkan dalam daurah. Dijadikan paket, dikirim pakai pos ke alamat rumah-rumah orang. Masya Allah. Ya ikhwan, luar biasa. Dan ada seorang di Yaman menyampaikan bahwa ketika saya mendengar ucapan-ucapan Hajuri yang kotor, yang saya tadi contohnya satu ya, dan minta maaf saya, nah, terpaksa menyebutkan itu tadi. Nah, ucapan Hajuri terhadap apa? Kaidahnya Al-Imam Syafi'i. Kotor enggak itu, Jawa? Sangat kotor. Yang jauh lebih kotor dari itu masih banyak. Nah, jauh lebih kotor, antum bisa bayangkan. Barakallahu fikum, sampai ada seorang mengatakan, ketika ana mendengar caci makian dan omongan kotor Hajuri ini, ana coba berangkat atau pergi ke pasar. Kemudian saya berdiam diri di pasar kurang lebih 2 jam. Saya ingin mencoba mendengar apa ada orang pasar yang mengucapkan ucapan-ucapan kotor seperti yang diucapkan oleh Hajuri di masjid. Diam 2 jam saya enggak dengar. Orang pasar, pasar itu kan tempatnya laknat, tempat saling mencaci, tempat iya, berdusta dan yang lainnya. Ana enggak dengar itu 2 jam. Sementara dalam kaset Hajuri 1 jam isinya omongan kotor yang dusta, celaan lengkap. Subhanallah. Ya subhanallah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Akhirnya ya ikhwan, sekali lagi ini semua masih seputar fitnah yang telah berjalan 7 tahun. Belum berbicara tentang akidahnya Hajuri, belum. Penyimpangan-penyimpangan akidah Yahya bin Ali Al-Hajuri, belum. Nah, barakallahu. Seputar fitnah yang telah berjalan 7 tahun ini. Kemudian tidak lama setelah itu, ya ikhwan, Syekh Imam menyatakan, wa ba'da hadha hasala al-kalam nasyikh Rabi' Al-Hajuri. Setelah ini, yang kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah, muncullah pembicaraan Syekh Rabi terhadap Al-Hajuri. Wa qala fihi wa fil muta'assibah ma'ahu. Syekh Rabi mengatakan tentang Yahya Al-Hajuri dan para pengikutnya yang ta'assub dengannya, yasiruna ala tariqatil haddadiyah, kata Syekh Imam, bahwa Al-Hajuri dan yang bersama dengannya berjalan di atas caranya kelompok Al-Haddadiyah. Wa qala marratan ukhra, kata Syekh Imam. Syekh Rabi dalam kesempatan lain berkata lagi, ini sudah hampir 3 tahun yang lalu, qala hum haddadiyun, mereka adalah haddadiyun, kata Syekh Rabi. Tapi ini masih diucapkan di majelis khusus di hadapan beberapa orang yang hadir di sini. Nah, belum dalam bentuk fatwa. Nah, masyayikh masih menyimpan ucapan ini, disimpan. Barakallahu fikum. Asatidzah di Indonesia pun enggak banyak berbicara tentang ukilah, padahal mereka tahu asatidzah. Karena memang menginginkan antum belajar, belajar dan belajar. Tapi kondisi sudah tidak memungkinkan, masyayikh sudah berbicara, maka sudah saatnya asatidah di Indonesia pun menjelaskan kepada salafiyin dalam rangka mengambil pelajaran untuk diri kita sendiri, agar khawatir dan takut jatuh pada jurang fitnah nanti atau besok. Semoga Allah lindungi saya dan antum semuanya. Yang kedua, harapannya mereka-mereka mau kembali yang disampung Magetan ataupun yang di tempat-tempat lainnya, harapannya mau bertobat kepada Allah. Itulah fatwa Syekh Rabi' Habibullah Ta'ala. Ikhwani fiddin azan yallah wa iyakum, dalam kesempatan yang sempit ini saya ingin mencoba membacakan beberapa fatwa ulama. Fatwa ulama tentang Yahya al-Hajuri. Di antara fatwa ulama tersebut yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini adalah fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan yang ditanyakan kepada beliau kurang lebih 11 tahun yang lalu. Masya Allah. 11 tahun yang lalu. Tahun 1423 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1434. Betul, 11 tahun. Iya. Nah. Jadi memang penyimpangan akidahnya sudah ada sejak dulu. Tapi Allah memang menghendaki dengan peristiwa yang dituduhkan kepada Syekh Abdul Rahman ini terbongkarnya bid'ah-bid'ah dan penyimpangan Yahya al-Hajuri. Nantikan insyaAllah keluarnya binillah. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya dengan sebuah pertanyaan pada waktu itu. Yang pertanyaan ini memang datang dari Yaman dan tentang Yahya al-Hajuri, cuma tidak disebut namanya pada waktu itu 11 tahun yang lalu. Pertanyaan itu isinya kepada Syekh, muallimun qala li tullabihi hadhihi al-aqwal. Seorang pengajar, seorang guru mengucapkan ucapan-ucapan berikut ini kepada murid-muridnya. Annallaha istawa 'alal 'arsy min ghairi mumatsa tsumma taraja. Bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya tanpa bersentuhan dengan arsy, kemudian setelah itu taubat, kata si penanya. Ini ditanyakan pada waktu itu, tapi pada hakikatnya belum nampak taubat yang sungguh-sungguh jujur dari Ajuri tentang masalah ini, dan permasalahan ini termasuk yang ditegur oleh Syekh Rabi dalam surat tertutup tadi. Surat yang ditujukan kepada Ajuri ditegur oleh Syekh Rabi. Apa ucapan Yahya Ajuri? Bahwa kata dia, ini orang betul-betul tidak memiliki kemampuan dan pemahaman yang kokoh tentang akidah. Dan itu terbongkar dalam karya, beberapa karyanya, dalam beberapa ceramah-ceramahnya dan pelajaran-pelajarannya. Dan berbahaya semua itu. Di antaranya adalah dia mengatakan dalam pelajarannya bahwa apakah Allah beristiwa di arsy? Yakin ahli sunnah bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Tetapi apakah Allah beristiwanya itu bersentuhan dengan arsy atau tidak bersentuhan? Dia buka masalah ini. Antum baru dengar kan masalah ini? Iya. Dalam permasalahan ini kata Hajuri, ada dua pendapat bagi ulama ahli sunnah. Ada dua pendapat ulama ahli sunnah. Kata Hajuri, oleh Syekh Rabi dibantah. Tidak benar. Enggak bisa dikatakan ada dua pendapat ulama ahli sunnah tentang masalah ini. Nah, kemudian dijelaskan oleh dia. Karena Hajuri berdalil, berkata Ibnul Mubarak, berkata fulan. Pemahaman antum terhadap ucapan Ibnul Mubarak tentang ini salah. Bukan demikian maknanya, diluruskan oleh Syekh Rabi. Memang mestinya belajar lagi dia. Pemahaman antum terhadap ucapan Syekhul Islam tidak demikian. Nah, coba baca lagi, baca. Sayang anak tidak membawa risalah itu. Ya. Barakallahu fikum. Saya nukilkan secara makna saja. Dan saya minta kepada, kata Syekh Rabi, kepada anda, kepada Hajuri, untuk mencabut pemahaman ini dari kepala murid-muridmu. Nah, ini pertanyaan diajukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan pada tahun 1423 Hijriah. Ya Syekh, dia mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya tanpa bersentuhan. Kemudian dia rujuk, Waqala, dan dia mengatakan akhta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissat abasa wa tawalla thumma taraja. Nabi telah berbuat salah dalam peristiwa abasa wa tawalla. Kemudian dia rujuk. Waqala wa nasaba li syekh Islam al-qaul bit tasalsul thumma taraja. Kemudian rujuk lagi. Wa hakadha iddat akhta' wa yataraja. Demikian terjadi darinya, muncul darinya beberapa kesalahan-kesalahan dan kemudian rujuk. Padahal hakikatnya tidak. Cuma si penanya mengatakan ini karena isunya yang diisukan bahwa hadiri sudah rujuk. Maka pertanyaan ini dibuat, ya sudah, anggap sudah rujuk. Diucapkan kepada syekh. Fahal yudras inda mithli hadha syekh. Apakah boleh untuk belajar di hadapan syekh semisal ini? Ini pertanyaannya. Maka syekh menjawab, Syekh Shalal Fauzan. Dan ini terekam, saya punya rekamannya. Qala hadza musyakkik yushakkikun nas fi umur aqidatihim. Ini orang adalah musyakkik yang menciptakan keraguan, ya, kepada kaum muslimin dalam akidah mereka. Ini orang menciptakan keraguan, berupaya menciptakan keraguan kepada kaum muslimin terkait akidah mereka. Beliau melanjutkan, wala yajuz ay yudras indahu, maka tidak boleh belajar kepada orang ini. Wala ay yutalaqqal ilmu minhu, dan tidak boleh ilmu diambil darinya, dipelajari darinya. Li anna hadza min ahli dhalal, karena orang ini termasuk orang sesat. Yushakkikun nas wa yudhhiru aqidatahu al-batilah. فَإِذَا رَأَ النَّاسُ إِسْتَنْكَرُوا أَوْ فَإِذَا رَأَ النَّاسَ إِسْتَنْكَرُوا عَلَيْهِ أَظْهَرَ التَّرَاجُعَ خَدِيعَةً. Ini orang berupaya menciptakan keraguan kepada manusia tentang akidah mereka, yang tentang akidah dia yang batil. Kalau mendapati atau melihat umat mengingkari ucapannya, dia menampakkan dirinya rujuk. Khadi'atan, kata Syekh, dalam rangka menipu. Ternyata memang betul, nanti kita akan tahu insyaallah. Fala yajuz qabulu hadha syakhs, tidak boleh menerima orang ini. Wala at-talmud alaihi, dan tidak boleh belajar jadi murid kepadanya. Wa yajibul hadaru minhu, dan wajib untuk waspada, menghati-hati dari orang ini. 11 tahun yang lalu, kalau hitungan miladi berarti tahun berapa? 2012 ya. Nah, kurang lebih. Ya ikhwan, ini fatwa Syekh Shalal Fauzan. Ini yang ditanyakan baru 3 masalah kurang lebih. Belum lagi pernyataan hajuri dan tuduhannya bahwa sebagian sahabat berandil dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Masya Allah. Tuduhan hajuri yang mengatakan bahwa akidah murjiah telah muncul pada masa sahabat, dan orang pertama yang mengucapkan atau berakidah dengan akidah murjiah adalah Qudama bin Mab'un. Sahabat bernama Qudama bin Mab'un, ini iparnya Umar ibnul Khattab, pamannya Abdullah bin Umar. Jadi istrinya Umar bin Khattab itu satu saudara dengan siapa? Qudama bin Mab'un. Jadi Qudama bin Mab'un ini pamannya sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia adalah Badri. Badri itu yang ikut dalam perang Badr. Yang Allah katakan dalam hadis qudsi, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kepada yang ikut dalam perang Badr, sahabat yang ikut, dia muhajir, termasuk muhajirin, dan ikut dalam perang Badr. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, berbuatlah apa yang kamu suka, yang kalian suka, sesungguhnya aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang ikut perang Badr, termasuk Qudama bin Mab'un. Kata hajuri, ini adalah orang pertama yang berakidah murjiah. Nah, ini belum sampai kepada Syekh Shalal Fauzan. Belum. Dan beberapa akidah hajuri yang mencocoki akidah Qadariyah, Asy'ariyah, dan yang lainnya. Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum, apa kira-kira jawaban Syekh Shalih Fauzan ketika tersampaikan berbagai akidah Al-Hajuri ini yang belum tersampaikan kepada beliau? Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum, ternyata, atau sebelum itu saya menyampaikan fatwa Syekh Ubaid Al-Jabri. Syekh Ubaid Al-Jabri dalam fatwanya mengatakan, yang pertama, al-fi'atul ula, aku menasihati kepada empat pihak. Pihak yang pertama, man fi markiz dammaj, nasihati lahum ayyugadiru wa ayyaltahiku bil marakiz al-ukhra al-muntashirati fil Yaman. Ana menasihatkan yang pertama kepada yang murid-murid yang berada di Damaj untuk segera meninggalkan Damaj dan segera mendatangi pondok-pondok pesantren lain yang tersebar di negeri Yaman. Allati alqaimuna 'alayha walillahil hamd hum aqal min Yahya al-Hajuri bikathir bal indahum adab wa karam wa khuluq wa yukhalifuna. Kata beliau rahimahullah taala, pesantren-pesantren lain yang para pengasuhnya itu alhamdulillah lebih berakal daripada Yahya al-Hajuri sekian kali. Lebih beradab, mereka memiliki adab, memiliki kemuliaan, dan memiliki akhlak yang baik. Ini yang pertama, kepada murid-murid yang ada di Damaskus. Fatwa Syekh Ubaid untuk segera meninggalkan. Yang kedua, hurrasuhul ladzina ayyanahum qabla 'am qad balagani annahum 60 rajulan ansahuhum ay yulqu as-silah wa an yarfa'u aydiyahum an hadha ar-rajul fa innahum bi iltifatihim hawlahu yu'inunahu 'ala ma huwa fihi min safahatin wa waqaha. Nasihat kedua untuk para hurras, tim keamanan penjaga Al-Hajuri, yang menjaga Al-Hajuri, untuk segera mereka meletakkan senjata-senjatanya dan berlepas diri dari Al-Hajuri ini. Karena dengan berkumpulnya kalian menjaga Al-Hajuri ini, kalian telah menolong dia, membantu dia untuk tetap berada di dalam sikap kedunguannya tadi. Yang ketiga, isabatu syekh mubil min wadi'ah fa innahum mas'ulun man qadira minhum ahlul qudra wal hikmah wa husnus siyasa mas'ulun amma yajri min qibali hadzal rajul fil markaz hatta harrafahu an sunnah ansahum an yarfa'u al amr ila wulati al umur liyukhriju hadzal rajul an al markaz wa min thumma yakhtar lahu rajulan yu'iduhu ila ma kana alaihi ayyam mu'assisihi asy-syekh Mubil rahimahullah. Kepada keluarga Syekh Mubil dari kabilah Wadi'ah, dari orang-orang yang memiliki kemampuan dan memiliki hikmah serta cara yang baik, sungguh mereka sangat bertanggung jawab atas yang terjadi di Ma'had Damaskus yang dimunculkan oleh Hajuri ini, sampai akhirnya dia merubah ma'had itu dari sunnah, memalingkannya dari sunnah. Maka saya menasehati keluarga Syekh Mubil dari kabilah Al-Wadi'ah untuk segera melaporkan perkara ini kepada Waliul Amr dan meminta kepada Waliul Amr untuk segera mengeluarkan orang ini dari Damaj dan dengan itu setelah itu menggantinya dengan seorang yang jauh lebih baik untuk membina markas tersebut, ma'had tersebut, pondok tersebut, mengembalikannya seperti kondisi semula yang telah didirikan dan dirintis oleh Syekh Mubil. Ini nasihat ketiga. Nasihat keempat. Fi'atul wafidina ila al-Yaman alladzina yatashawwaquna ila al-'ilmi 'ala aydi ahli sunnah fil Yaman, yaitu orang-orang yang ingin datang ke negeri Yaman yang sangat rindu untuk belajar ilmu, mencari ilmu melalui para ulama sunnah di negeri Yaman. Nasihat saya untuk mereka adalah la yafidu ala markiz Dammaj, agar mereka tidak mendatangi ma'had Dammaj. Wa haluhu hiyahi, sementara kondisinya masih seperti sekarang ini, caci maki, mengintelin teman-teman, mencela ulama, mengejek para dai, mengancam para ulama, ghibah. Berbagai bid'ah dalam akidah dan manhaj dimunculkan oleh hajuri, kata Syekh, selama masih kondisinya seperti ini, saya nasihatkan kepada yang ingin datang ke Yaman untuk tidak datang ke Damaskus. Nah, ini nasihat beliau hafizahullah ta'ala. Setelah itu, dan ini terakhir adalah fatwa Syekh Rabi atau pernyataan Syekh Rabi Al-Madkhali yang beliau ucapkan kurang lebih sebulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Jumadal Ula 1434 Hijriah, berarti kurang lebih sebulan sepekan yang lalu. Nah, ketika itu Syekh Rabi dalam majlis yang terekam ya, didatangi oleh Hajuriyun dari Yaman, pengikut Al-Hajuri dari Yaman. Di saat itu Syekh terang-terangan sudah. Kalau dulu Syekh masih menjaga. Ya, kalau datang Hajuriyun, Syekh masih menjaga perasaan mereka demi persatuan pada waktu itu. Nah, salam buat Syekh Yahya, gimana sehat? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kali ini Syekh mengatakan, hafizahullah ta'ala, beberapa fatwa antara lain, kullu salafiyyin al-an mubtadi'ah, kulluhum mubtadi'ah, du'atun wa ulama, kulluhum tahta qadamai. Bicara tentang hajuri ini di hadapan murid-muridnya, pengikutnya. Sekarang ini seluruh salafiyyin adalah ahlul bid'ah. Seluruh salafiyin, baik para da'inya ataupun ulamanya, semua tak di bawah kaki Al-Hajuri. Di bawah kaki dia, yakni siapa? Al-Hajuri, kata Syekh Rabi. Kemudian beliau lanjutkan tentang murid-muridnya sekarang. Yaruh yata'allam yaumain thalatha syahr syahrain wa yaruhu ila aqsa, ila Rusia, ila ila Rusia, Ubaid, Ubaid, wa Yahya fi as-sama wa Ubaid mubtadi'. Hadhihi da'watuhum. Britania, As-Sudan, Masr, Turkiya, Kenya, Libya, kullu dawal mash'unin sya'nan bidd as-salafiyyin wa as-salafiyya, harbun la nadhira laha. Murid-muridnya ini di penjuru dunia, Ubaid, Ubaid, Ubaid, Ubaid. Betul ya kawan, di Damaskus itu Syekh Ubaid tidak ada harganya. Di Allah-Allah. Sampai hajuri menyatakan, kalau seandainya ada anak-anak kecil di jalan-jalan itu mendengar, yang sedang bermain, mendengar fatwa Ubaid al-Jabri, pasti mereka akan mengatakan, Ubaid majnun, Ubaid majnun, Ubaid majnun. Ubaid gila, Ubaid gila, Ubaid gila. Syekh Ubaid maksudnya. Syekh Ubaid ini umurnya 77 tahun. Hajuri masih pantas jadi anaknya, umurnya kurang lebih 43-44 tahun kurang lebih. Masih muda. Ketika dia duduk di atas kursi Syekh Mukbil, umurnya masih 30-an tahun. Ya. Kalau ada yang tanya, kenapa Hajuri Ustaz yang dipilih? Kenapa enggak ulama yang lain? Kisahnya panjang. Kisahnya panjang. Ya ikhwan. Saya lanjutkan fatwa Syekh Rabi. Ubaid, Ubaid, Yahya diangkat setinggi langit, sementara Ubaid mubtadi. Dan sudah difonis Syekh Ubaid itu mubtadi. Enggak tahu apa alasannya. Fonis ini akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu berucap atau mengikuti, berkata, bersikap sesuatu yang kamu enggak punya dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan kalbu itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Ubaid Muqtadir, baik, apa dalilnya? Hah, kita ini salafin. Jangan dianggap bodoh. Mana dalilnya? Subhanallah. Tetapi murid-murid di Damat ditelan mentah-mentah yang seperti ini. Syekh Rabi melanjutkan. Hadhihi da'watuhum. Ini dakwanya murid-murid Hajuri itu di penjuru dunia. Di Britania, yang di Inggris. Di Mesir, di Sudan, di Turki, di Kenya, di Libya. Dan seluruh negara, termasuk di Indonesia ini. Ubaid, antum lihat di Sampung sana. Ya. Apa jadinya Syekh Ubaid di sana? Apa jadinya ulama ahli sunnah di Sampung sana? Atau di tempatnya Abu Turab? Ya. Di desa-desa Bengkulu sana? Apa jadinya nilai ulama di hadapan murid-murid ini tadi? Pengikut Hajuri. Ya. Kemudian Syekh melanjutkan, seluruh negara dipenuhi dengan permusuhan melawan salafiyin dan dakwah salafiyah. Peperangan yang tidak ada tandingannya. Siapa yang mengatakan ini? Al-Walid, Al-Ab, Al-Syekh Rabi. Yang mengetahui kondisi kita di Indonesia ini, Syekh Rabi tahu siapa da'i-da'inya, apa yang terjadi, tahu. Kalau datang dari Indonesia, ustaz-ustaz tanya, hey fulan, ingat masa itu. Kita aja murid-murid sudah lupa. Yang ada di Madiun, yang ada di Solo, siapa namanya? Lupa. Syekh Rabi masih ingat, datang tamu dari Libya, ah, gimana peristiwa yang lalu? Sudah selesai. Gimana si fulan? Masih terus. Si fulan apa? Terus. Datang dari Inggris, tahu siapa dai-dainya. Dari Amerika, Syekh tahu. Dari Yaman, dari Sudan, tahu Syekh. Masya Allah. Syekh punya kesimpulan ini karena memang sudah datang keluhan-keluhan dari berbagai negara termasuk dari Indonesia. Ya, kata Syekh. Murid-muridnya belajar sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Ya. Barakallahu fikum. Tiba-tiba menyebarkan dalam dakwahnya perpecahan. Yang itu yang terjadi di Indonesia. Ustaz-ustaz ditahdir. Hizbi. Nah. Ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum, Syekh melanjutkan. Kata Syekh kepada murid-murid Hajri yang hadir di rumah beliau itu, dilanjutkan oleh Syekh, "Wa nahnu sabiruna mundu sab'i sanawat." Kami ini bersabar terhadap Hajuri dan fitnahnya ini 7 tahun kurang lebih. Menahan diri. Jadi bukan baru muncul ya kawan ya. Sudah 7 tahun. Dan tentunya kesabaran Syekh lebih dari 7 tahun. Karena keluhan tentang Hajuri ini sudah lama kepada beliau. Yang dimaksud oleh beliau 7 tahun ini fitnah yang ditimpakan kepada Syekh Abdurrahman Al-Adani Hafizullah. Nah, Syekh melanjutkan. Sebagian yang hadir itu mengatakan kepada Syekh, "Ya Syekh, nasihati dia Syekh, tuliskan ya, nasihat dalam tulisan Syekh kepada dia, kirim surat dia Syekh." Nah, untuk dia Syekh. Nah. Maka Syekh menjawab, "Qad nasahtuhu wa nasahtuhu wa nasahtuhu wa nasahtuhu fima bainahu." Aku sudah menasihati dia 4 kali Syekh mengulang. Antara aku dengan dia, coba. Masih dijaga aibnya. Telepon ya, melalui seorang kirim salam, diingatkan gitu. Ya. Wahyanan al-munasaha tastamir sa'atain wa nis. Kadang-kadang proses nasihat aku terhadap dia itu berlangsung 2 jam setengah. Dia 2 jam setengah kalau waktunya kita enteng. Kita masih muda. Duduk mulai pagi tadi jam 8 sampai sekarang masih seger. Nah, yang kedua, kita enggak ada banyak kerjaan, kan gitu. Kita nggak banyak kerjaan. Kalau Syekh itu banyak kerjaannya, menulis, ya. Dengan umurnya yang sudah 83 tahun, kita kalau umur 70 tahun belum tentu bisa kuat datang ke masjid. Ya. Syekh sampai umur segitu, sekarang 80 tahun masih terus mengikuti perkembangan dakwah salafiyah di dunia, menulis masih Syekh. Ana saksikan sendiri beliau menulis itu sambil memurojaah karya-karyanya, mengoreksi ulang. Duduk di atas kasur begini dengan kaos kaki, ya, duduk begini, tidak bisa duduk Syekh. Jadi jangan dikira Syekh berbicara 2 jam itu waktu yang luang bagi syekh. Kita harus mengetahui kadar kita dan kadar syekh. Ya. Jadi sesudahnya, kadang-kadang nasihatku kepada dia berlangsung 2 jam setengah. Apa lanjutannya? Kata syekh, hafizahullah ta'ala, wala yasma', tetapi hajuri ini tidak mau mendengarkan nasihat. Waya'id wala yafi, berjanji tapi tidak memenuhi janjinya. Jadi kalau dinasihatin gitu, iya, atau menampakkan setuju tapi tidak memenuhi janji. Nah, kemudian Syekh melanjutkan sekarang tentang murid-muridnya. Tadi sudah disinggung, dilanjutkan lagi. Wa talamiduhu gulatun gulun la nadhira lahu. Dan murid-muridnya ekstrim dengan keekstriman yang tidak ada tandingannya. Ya'ni Imam Tsaqalain, An-Nafi'ul Amin, gulun. Ada yang menjuluki Al-Hajuri dengan Imam Tsaqalain. Ya. Ya ikhwan. Imam Tsaqalain itu maksudnya adalah imamnya al-jin wal ins. Tsaqalain itu maksudnya jin dan manusia. Kata Syekh Muhammad bin Hadi yang saya dengar langsung di rumah beliau tahun 2008. Berapa tahun yang lalu sudah? Bulan April 2008. Berarti sudah 5 tahun yang lalu. Dan anak belum pernah menyampaikan ke antum kan? 5 tahun kita simpan. Hanya saya berbicara dengan beberapa ustaz. Beliau mengeluarkan dari rumahnya sebuah buku. Unduru. Hulu ya ikhwan. Sebuah karya tulisan salah satu murid Hajuri yang bernama Abdul Hamid Al-Hajuri. Di dalam tulisan ini, wah, sudah sanjungan terhadap Hajuri, terkhusus dalam bentuk syair-syair, luar biasa dinukilkan. Beliau, Syekh Muhammad bin Hadi, membacakannya di hadapan kita dan beberapa ustaz pada waktu itu. Di antaranya, Al-Ustaz Usama dan Al-Ustaz Abdul Samad Habbauzir Hafizahumallah Ta'ala. Umur Imam Al-Sakalain, kata la yastahiqu hadha al-laqab, tidak berhak menerima julukan ini para anbiya sekalipun. Yang berhak menerima julukan ini hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi bu'itha ila Tsaqalain, yang diutus oleh Allah kepada Tsaqalain, yaitu golongan manusia dan jin sebagaimana Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Nah, para nabi pun tidak berhak menerima ini. La Nabi Musa, wala Nabi Isa, wala Nabi Ibrahim, tidak. Khusus gelar ini hanya untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini oleh murid-muridnya digelarkan kepada Al-Hajuri. Nah, bait syair ini yang dinukil oleh Abdul Hamid Al-Hajuri itu ternyata dibacakan di hadapan dia sendiri. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Bait ini sekali lagi dibacakan di hadapan Al-Hajuri. Nah, yang lengkapnya ta'nuka hadza fi 'alimina wa imami tsaqalainil yamani. Nah, setelah dibacakan bait syair panjang di antaranya ini tadi, apa kata Hajuri? Jayyid. Jayyid, itabun jayyid, yantabihun. Ini adalah peringatan yang bagus, hati-hati. Setelah si penyair atau syair ini dibacakan di hadapannya. Senang disebut Imam Tsaqalain. Syekhna Mukbir rahimahullah, sebagian penyair itu memuji beliau dengan pujian yang jauh lebih ringan dari ini, dan Syekh berhak untuk mendapatkan pujian itu. Tapi Syekh menyatakan tolong kata-kata itu dihapus. Saya tidak suka itu. Syekh Abdullah Al-Bukhari menyampaikan kepada kita ketika beliau mengirim salah satu karyanya kepada Syekh Rabi untuk dikoreksi. Dalam karya itu Syekh baca satu persatu. Di tengah-tengah karya itu Syekh Bukhari menyatakan sebagaimana diucapkan oleh Imam Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Maktan. Al-Imam, bukan Imam Tsaqalain. Al-Imam Rabi bin Hadi. Setelah koreksi yang dikembalikan tertulis di situ, catatan dari Syekh Rabi, beberapa catatannya di antaranya hapus kata-kata ini. Al-Imam enggak setuju. Enggak senang padahal cuma Al-Imam Rabi bin Hadi. Ini Imam Tsaqalain. Ya ikhwan, bukan sampai di situ. Kalau orang kalau diem kan kita enggak tahu setuju atau enggak setuju kan gitu. Pol-polnya kita mengatakan kok diam. Kok membiarkan muridnya membaca seperti itu syair yang berisi hulu pujian ekstrim. Bukan hanya itu, bahkan memuji. Jayyid, itabun jayyid. Yantabihun, yantabihun. Ini adalah teguran yang baik ini. Bagus. Kemudian dinukil oleh Abdul Hamid Al-Hajuri dalam kitabnya yang berjudul Al-Khiyana Ad-Da'wiyah. Pengkhianatan dakwah judulnya. Di situ habis masyair kita sudah. Nah, murid ini anak kemarin juga. Nah, ya ikhwan, yang kalau disampung disebut syekh, syekh, syekh. Bukan syekh. Nah, anak kemarin. Nah, karena Hajuri sudah mentahdir masyair, akhirnya tidak tersisa masyair di Yaman sudah. Dimunculkanlah, diciptakan masyair-masyair baru yang diistilahkan dengan masyaihuddar. Masyair Ma'ad Damas. Ya teman-temannya ustaz-ustaz kita dulu belajar. Jadi syekh jadi-jadian. Termasuk yang datang ini yang sekarang yang namanya Abdullah Iryani ini, ya. Kadzab ini, ya. Barakallahu fikum, ini juga syekh jadi-jadian. Nah, bukan masyayikh. Hajuri aja enggak setara dengan Syekh Imam, Syekh Al-Mustabi, Syekh Al-Burai, apalagi murid-muridnya. Jadi jangan antum tertipu, ya. Dongko masyayikh dari Yaman. Siapa? Kalau disampaikan ke Ustaz-Ustaz, sampaikan ke Ustaz Abdurrahman Lombok, sampaikan ke Ustaz Abu Ubaidah, sampaikan kepada Ustaz Fauzan, Ustaz Hidral, dan yang lainnya. Siapa? Syekhnya? Fulan. Pada tersenyum Ustaz-Ustaz. Nah. Lah ikhwan yang baru-baru, Syekh dari Yaman ini. Wah, luar biasa. Nah, Ustaz-Ustaz tersenyum. Nah. Tapi mau bilang apa? Masyaikh bilang kepada kita, diam, diam, diam, diam. Nggak perlu dijelaskan. Kita diam, asatidah yang diam. Nah. Tapi sekarang masyaikh sudah pada bicara. Ikhwani fiddin, di antara bentuk hulu pengikut Hajuri adalah dalam syair-syair yang diucapkan di hadapan Hajuri. Dan saya dengar langsung ini dari Syekh Muhammad bin Hadi pada tahun 2008 tersebut. Syekh dengan mengatakan, undur ya ikhwan. Qala hadzal qail, lau dawwabuhu la sara lahmuhu sunnatan. Walakan walasara ayatil kitabil baqi. Syekh sambil gemetar, Syekh Muhammad bin Hadi. Ya. Ini ekstrim, ekstrim. Tahu antum maknanya? Si penyair mengatakan, kalau seandainya tubuh Al-Hajuri ini dilelehkan, niscaya daging dia akan berubah menjadi sunnah. Dan sebagian daging yang leleh tadi akan berubah menjadi ayat-ayat Al-Quran. Kata Syekh Muhammad bin Hadi, hafizahullah, hadza yuaddi ilal qawl bi khalqil Quran. Ini akan menyeret kepada akidah bahwasanya Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Ya ikhwan, Syekh Rabi menyatakan, fi wa talamiduhu gulatun. Dan para murid-muridnya adalah ekstremis-ekstremis. Yang hulu, ekstrim, ekstrim, ekstrim. Dipermisalkan oleh Syekh beberapa bait atau salah satu bait syair. Padahal bait syair yang lainnya banyak sekali. Nah. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Di antara bait syair yang diucapkan itu, si penyair mengucapkan di hadapan Hajuri pujian-pujian yang diantaranya menyebutkan sifat-sifat mulia yang ada pada Al-Hajuri. Sifat dari Rasul yang diambil dan ada pada Al-Hajuri sifat ini. Dari Abu Bakar ini, dari Umar ini, dari Uthman ini, dari Abu Hurairah ini, dari Ibnu Taimiyah, dari Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Kata si penyair, saya nukilkan sekilas saja. Walahu minal mahi ar-rasuli samahatan wa minal ali syaja'atan wa tawassabu. Wa min al-khalifati ba'da mauti Muhammadin 'azmun ashaddu min al-hadidi wa aslabu wa lahu min al-faruqi haybatan haybata sawtihi indal aduwi wa inda man yatahabbabu. Sampai akhirnya apa maknanya? Dan bagi hajuri memiliki sifat yang mulia, keutamaan-keutamaan yang mulia, di antaranya sifat pemaaf diambil dari Rasul. Kemudian dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah setelah wafatnya Nabi, yaitu kekokohan azm, kemauan yang kokoh bagaikan besi dan lebih kokoh lagi. Dari Umar Al-Faruq diambil sifat beliau ada pada hajuri, wibawa suaranya baik di hadapan lawan maupun orang-orang yang mencintainya. Dari Utsman bin Affan sikap pemurahnya, dermawannya, masya Allah. Dari Rasul, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali, ya. Kemudian dari Abu Musa Al-Asy'ari, kalau baca Quran seperti Abu Musa katanya. Wa idza talal Qur'ana 'inda salatihi qulna Abu Musa Az-Zubaydi al-'Azabu. Kalau sudah membaca Al-Qur'an dalam salatnya, kita mengatakan ini adalah Abu Musa Al-Asy'ari Az-Zubaydi yang suaranya lezat. Pernah salat mana Ustaz Fauzan? Ustaz Fauzan pernah salat kan? Iya. Seperti Abu Musa. Nah, kalau anak sering sudah salat di belakangnya. Ya ikhwan, hulu ekstrim. Dilanjutkan, disebutkan Muawiyah dari Abu Hurairah, walahu minad dausi hifdhu hadithihi au hifdhu hadithihi wa zamanuhu fis salihati murakkab. Dan dia mengambil kemampuan hafalan Abu Hurairah ada pada dia, masya Allah. Nah, kemudian disebutkan yang lainnya, Amr ibn al-As, al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kesabarannya menghadapi fitnah, dari Imam Syafi'i kecerdasannya. Nah, dari Ibnu Taimiyah perjuangannya di dalam membantah ahlul batil, dan dari Syekh Mukbil, dari Syekh Al-Albani karya-karyanya. Nah, dan dari Syekh bin Baz. Nah, adabnya, masya Allah. Adab Syekh bin Baz ada pada Al-Hajuri. Allahu Akbar. Dan ini dan disebutkan Ibnu Utsaimin diakhiri pujian ini dengan waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Ya ikhwan, syair ini diucapkan, kita enggak menyangka itu di tempat pendidikan yang dikatakan sumber ilmu dunia. Bagi yang ingin ilmu, di dunia ini tempatnya adalah Damaj. Banyak mustafidin dalam berbagai bidang diucapkan syair-syair seperti ini. Tidak ada pengingkaran ya ikhwan, kecuali setelah adatnya teguran-teguran dari ikhwan yang dikatakan orang-orang membenci hajuri, subhanallah. Apa kata penyair ini berikutnya? Wa fadailu lam astad' ihsa'aha kalla 'ala mithli taghibu wa tas'ubu. Dan berbagai fadail, keutamaan beliau yang aku tidak mampu lagi untuk menyebutkannya. Sungguh kepada orang seperti itu berbagai fadhail itu tidak nampak dan sulit, subhanallah. Na'udzubillah. Walaupun tidak persis mungkin ya, tapi butuh nanti dijelaskan oleh ulama. Hanya saja ucapan ini mengingatkan saya kepada salah satu doa Nabi yang sering beliau panjatkan. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Alhamdulillah. Ya Allah, aku berlindung dengan sifat keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu. Aku berlindung ya Allah dari sifat pemaaf-Mu, dari azab-Mu, dari balasan-Mu. Aku berlindung kepadamu dari engkau ya Allah dengan wala la usifana'an alaik, aku tidak mampu memuji engkau dengan berbagai pujian yang kau pujikan terhadap dirimu sendiri. Rasulullah enggak mampu. Ini mengingatkan saya kepada itu. Tapi apa maksud dia perlu dibahas lebih jauh? Hanya saja ini salah satu bentuk keekstriman. Ya ikhwan, tidak cukup waktu untuk menyebutkan keguluan murid-muridnya tadi. Tetapi sebagai bentuk nasihat dari saya, sebagaimana untuk antum semuanya dan yang belum hadir di tempat ini. Barakallahu fikum. untuk mewaspadai fitnah hajuri, menjauhi murid-muridnya dan pengikutnya yang ada di Indonesia ini. Ikutilah nasihat ulama, ikutilah nasihat para ulama ahli sunnah, sehingga kita selamat dan kemudian kita sibuk kembali dengan ilmu, talabul ilmi, berdakwah, berta'awun dalam dakwah dan tarbiyah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau bekerja sebagai karyawan kepada orang yang terfitnah dengan kelompok suria atau hajuria, bagaimana Ustaz? Cari kerjaan lain lebih mulia. Cari kerjaan lain lebih mulia, walaupun antum jualan kacang keliling kampung, keluar kampung. Nah, ya, mulia antum, barakallahu fikum. Jangan bersama orang-orang berpenyakit. Nah, menyikapi hajuri dan pengikutnya sebagaimana ulama menyatakan. Syekh Muhammad bin Al-Wahhab menyatakan al-hajuri mubtadi'. Saya lupa tadi Syekh Al-Imam dengan tegas mengatakan bahwa segala yang muncul dari hajuri dalam fitnah ini bukan ketergelinciran. Bukan sekedar ketergelinciran, tapi sudah menjadi sebuah manhaj bagi hajuri yang dia berjalan di atas sistem atau manhaj itu tadi. Sehingga kata beliau, yang seperti ini wajib untuk ditahzir darinya dan orang-orang yang mengikutinya. Sudah selesai ikhwan dari perkara al-hajuri. Karena sebenarnya kalau kasusnya hajuri ini ringan sebenarnya untuk mengetahui kesesatannya, beda dengan suria, turafia dan yang lainnya. Saya katakan kepada banyak ikhwan dan asatidah, kalau fitnahnya mereka, betul-betul kita sangat membutuhkan keterangan dan rincian dari ulama kita. Kita mencoba fitnah Abul Hasan, syubhat-syubhatnya, ya, Al-Halabi dan syubhat-syubhatnya, sampai mengkerutkan kening saya membacanya. Gak paham dari sisi mana ini syubhatnya. Sengaja saya gak baca penjelasan Syekh Rabi, penjelasan Syekh Ubay dan yang lainnya, dalam rangka ingin mengajarkan kepada diri saya bahwa saya ini lemah. Dan di waktu yang sama bahwa ulama itu memang orang-orang yang berilmu yang diperintahkan kita kembali kepadanya. Baru setelah itu saya baca fatwa Syekh Rabi dan bantahnya. Subhanallah. Ternyata saya tidak menjangkau apa yang telah beliau sebutkan. Dan bantahannya rinci. Kata demi kata. Nah, ikhwani fiddin. Kalau al-hajuri, subhanallah. Orang-orang awam yang masih bersih kalbunya dari penyakit ta'asub, ya, bisa melihat ini tidak benar juga ini. Cara-cara ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Nah, wallahu a'lam bisawab. Allah musta'an. Para pengekor hajuri ya mengatakan bahwa tahzir Syekh Rabi terhadap hajuri tidak mufassar, tidak rinci, sehingga tidak bisa diterima. Masya Allah, kurang rinci. Nah, barakallahu fikum. Syekh Rabi mentahdir dengan rinci tentang kalian. Nah, dan Syekh menyetujui berbagai tulisan dan fatwa ulama tentang hajuri, tulisan-tulisan sampai kepada Syekh Rabi. Barakallahu fikum. Tahdir Syekh Rabi rinci. Sebagaimana tadi sudah kita bacakan, mufassar. Tapi mereka enggak paham apa itu jarh mufassar. Enggak paham. Sehingga sulit kita bicara dengan orang yang enggak paham. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana berita tentang kedatangan Syekh Abdullah Liriani di Sampung Magetan? Apa ia juga termasuk ahli sunnah? Sudah dijawab kan? Abdullah Liriani hadza kadzab dan hizbi hajuri. Nah, barakallahu fikum. Bukan syekh, barakallahu fikum. Nah, sudah dijawab tadi ya ikhwani. Semoga kajian ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya dan kita berharap majlis ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan yang terjadi murni karena kejahilan saya dan semoga Allah mengampuninya. Dan jika ada yang benar, semoga bermanfaat untuk saya pertama, kemudian untuk antum semuanya. Dan semoga Allah melindungi saya pertama dan antum semuanya dari berbagai fitnah yang telah lalu dan yang akan datang, yang nampak maupun yang tidak nampak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Masya Allah, nanti ini membahas. Sampai di sini kurang lebihnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.